lagi teman. Masak memasak serah padaku. Kalaulah aku jadi suami, kain baju aku cuci. Hai tukang masak, aku tak sudi. Oh tukang cuci, nyakitkan hati. Aku mencari biar berpadan, asal di hati dapat berenang. Inilah dia yang dicari-carinya, misai tebal, ular sawah. Ini orangnya idaman darah, lawak tiada, manis ada. Biarlah setan ataupun hantu, cukup bulahan makan batu. Biarlah hantu atau jembalan balik kampung tanam kacang.